بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. Para jemaah yang dimuliakan Allah, pada 2-3 hari yang lampau kita telah menjelaskan sebagian tentang keutamaan mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Dan kita katakan bahwasanya dialah ilmu yang paling tertinggi, ilmu mengenal Allah Jalla wa Ala. Kita akan lanjutkan pembahasan hal ini. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim, berkata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah tabaraka taala, وسبيل هذه المعرفة يكون باستحضار معاني الأسماء الحسنى وتحصيلها في القلوب. Jalan untuk dapat menjumpai Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidaklah ada kecuali jalan dengan berupaya. Jalan untuk dan makna menjumpai pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang bagus-bagus, mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidaklah ada kecuali jalan dengan mengikatnya dalam hati. Hatta tata'athar al-qulubu bi'athariha wa muqtadayatiha, sehingga memiliki efek, dampak, pengaruh terhadap hati dengan segala macam bentuk konsekuensinya. Wa tamtali'u bi'ajallil ma'arif, sehingga penuhlah hati tersebut dengan ilmu yang paling mulia. Famathalan, contohnya asmaul azamati wal kibriya'i wal majdi wal jalal wal haibah, ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mencakup padanya sifat al azamah, keagungan. Di antara nama Allah al azim, Allah lah dia Tuhan yang maha agung, ya. Di antaranya nama-nama yang mengandung sifat seperti al azamah, keagungan Allah Maha Agung, wal kibriya, walahul kibriya, kesombongan, kesombongan pada makhluk tercela, karena memang bukan pada tempatnya seorang makhluk sombong. Karena apa yang dia sombongkan bukan miliknya, ya. Orang yang Allah berikan wajah yang tampan rupawan dan dia sombong sehingga merendahkan orang lain, wajah itu bukan miliknya, Allah yang ciptakan. Makhluk yang sombong dengan ilmu yang diberikan kepadanya, ilmu itu bukan miliknya, titipan Tuhan. Maka tidak layak manusia itu sombong. Ya, sombong adalah ya al-ulu 'alan nas, merasa lebih hebat dari yang lain. Padahal manusia semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah Jalla wa Ala wajib memiliki sifat al-kibriya, kesombongan. Ya, dan pada diri Allah Subhanahu wa taala kesombongan itu sifat sempurna. Ya. Pada makhluk itu sifat yang jelek, yang hina. Ada sifat-sifat yang pada makhluk itu sempurna, tapi tidak pada Allah. Demikian pula sebaliknya, sifat tidur pada makhluk, kalau makhluk itu tidur berarti dia makhluk yang sempurna. Kalau anda kata makhluk tak dapat tidur 3 hari, 4 hari, berarti dia tidak sempurna. Mungkin stres, mungkin stroke, mungkin dia binasa. Maka tidur dalam sifat makhluk adalah sifat yang sempurna. Bukanlah maknanya antum tidur terus supaya sempurna sifatnya. Tapi pada Allah Subhanahu wa taala, sifat tidur adalah sifat yang tercela, tak layak Allah tidur. Sebaliknya, sifat sombong pada makhluk itu sifat yang hina. Orang sangat dibenci makhluk ketika dia sombong. Menganggap dirinya yang paling hebat, ilmunya paling tinggi, paling cantik, paling ganteng, dibenci makhluk. Ya, maka sombong pada makhluk itu sifat yang tercela, tapi pada Allah Subhanahu wa taala sifat yang sempurna. Tak layak Allah tawadhu merendahkan dirinya. Kepada apa dia maha tinggi maha besar? Sifat tawadhu pada makhluk sifat yang sempurna, tapi pada Allah tidak. Ya. Karena makhluk memang hina, karena itu tidak boleh sombong. Allah sempurna dari segala macam sisi. Maka dengan mengenal sifat-sifat seperti al-azamah wal-kibriya, keagungan Allah, al-kibriya, kesombongan Allah, wal-majdu, kemuliaan Allah. Memang Allah mulia. Adapun manusia, semua kemuliaan yang ada pada manusia daripada Allah datangnya. Kemuliaan pangkat, kemuliaan jabatan, kemuliaan harta, Allah yang berikan. Wal-majdu wal-jalal, al-jalal, sifat, ya, keagungan. Wal-haibah, ya, sifat al-haibah, artinya wibawa, ya, tamla'ul qalba ta'ziman lillah. Sifat-sifat seperti ini yang ada pada Allah, keagungan, kesombongan, kemuliaan, wibawa, sifat-sifat ini memenuhi hati. Jika telah memenuhi hati seorang ta'ziman lillah wa ijlalan lah, maka dia akan mengagungkan Allah Jalla wa Ala, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa asmaul jamal, di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terkandung padanya sifat, nama-nama yang disifati dengan al-jamal, kecantikan. Allahu jamil, Allah itu indah. Sifatnya adalah al-jamal wal birru. Ya, wa asmaul jamali wal birri wal ihsan. Di antara nama-nama Allah adalah al-barr, wa huwa al-barrur rahim, memiliki sifat al-birr. Al-birr artinya adalah baik, kebaikan. Dialah Allah, Tuhan yang maha baik. Maka sifat-sifat semacam al-birr wal ihsan, al-ihsan berbuat kebajikan kepada orang. Wal rahmati wal jud, sifat Allah tabaraka taala rahmat. Wal jud, sifat Allah subhanahu wa taala dermawan, dermawan. Ya. Tamla'ul qalba mahabbatan lillah. Sifat-sifat yang ada pada Allah dari nama-namanya ini, keindahan, kebaikan, ya, rahmat, dermawan, akan memenuhi hati, ya, dalam bentuk kecintaan kepada Allah Jalla wa'ala. Bagaimana kita tidak cinta kepada Tuhan yang padanya segala macam kebaikan, yang telah menganugerahkan kita segala macam bentuk kebaikan. Padahal kalaulah makhluk berbuat baik kepada kita pun kita wajib mencintainya. Makhluk yang berbuat baik kepada kita, jika kita tidak tahu siapa orang, kita akan cari tahu. Saya selalu ulang-ulang permisalan, walillahil mathal a'la, bagi Allah perumpamaan yang tertinggi. Kalau sekiranya ada orang yang dia sembunyi di balik layar, tidak tahu siapa dia orangnya, memberikan kepada antum berbagai macam kebaikan, disiapkannya bagian untuk fasilitas rumah, diberikannya antum rumah yang mewah gratis, diberikannya kendaraan yang mewah gratis, diberikannya kepada antum kebun-kebun yang luas semua gratis, diberikannya kepada antum segala macam kebaikan-kebaikan, ya. Kemudian orang yang menjadi perantara mengatakan ini semua dari si fulan, siapa namanya tak perlu bapak tahu, dia tidak mau dikenal. Kira-kira antum akan cari tahu enggak siapa yang berbuat kebaikan untuk antum itu? Cari tahu enggak? Ya, ini semua rumah, semua ruku-ruku berpintu-pintu dikasihkan kepada antum nih. Di rumah antum bertumpuk-tumpuk sertifikat tanah, sertifikat rumah. Subhanallah. Antum tanya kepada perantara, siapa bapak ini yang beri kepada antum? Pokoknya tak perlu antum tahu, ini semua dia berikan untuk antum. Pasti akan muncul apa? Tanda tanya besar. Ya Allah, siapakah gerangan orang yang begitu baik kepada saya? Kenapa dia berbuat baik kepada saya? Kenapa sembunyi-sembunyi? Siapa orangnya? Antum pasti akan mencari tahu. Minimal antum tanya kepada perantara, siapa nama bapak itu? Minimal itu. Subhanallah, kalau diberitahukan si fulan, di mana rumahnya? Bagaimana sifatnya? Bagaimana? Antum ingin tahu. Bagaimana Allah Jalla wa'ala yang dengan segala macam karunia-Nya lah kita mendapatkan nikmat ini, kenapa kita tak mau tahu? Maka orang paling rugi dunia ini adalah orang tidak tahu Tuhannya Azza wa Jal yang telah menganugerahkan kepadanya limpahan karunia yang tak terhingga. Subhanallah. Ibarat kita satu telinga saja sakit ke dokter telinga, apalagi sampai pada tingkat operasi puluhan juta habis untuk operasi telinga. Subhanallah. Tapi tidak ada seorang pun dapat memberikan pendengaran kepada kita sebagaimana Allah Jalla wa'ala. Berapa harga pendengaran? Tak ternilai harganya. Gratis Allah berikan kepada kita. Gigi saja, gigi, nambel gigi aja. Nambel gigi mungkin sampai 150.000, 170.000, 200.000, berbeda-beda. Satu gigi ditambal. Subhanallah. Kalau buat gigi berapa? Ahli gigi sini. Subhanallah. Berapa buat gigi sih? Hah? 2 juta buat gigi palsu lagi. Subhanallah, tak nikmat sebagaimana asli. Itu buat gigi palsu 2 juta. Berapa harga gigi kita itu? Allahu Akbar. Sebegini banyak nikmat Allah berikan kepada kita, lantas kita enggak mau tahu. Ah, pokoknya aku pakai aja lah semua nikmat ini. Tah siapa yang berikan tak peduli. Yang penting aku tahu namanya Allah. Rugi. Inilah orang paling rugi. Serugi-ruginya orang adalah orang tak mengenal Tuhannya. Subhanallah. Kemudian ya tamla'ul qalba mahabbatan lillahi wa syauqan lahu, maka segala macam sifat-sifat kebaikan ini, ihsan, ya, rahmat, kedermawanan Allah pasti akan memenuhi hati seorang hamba dengan kecintaan kepada Allah. Wa syauqan lahu, kerinduan kepadanya. Sebagaimana orang yang tadi diberikan kepada semua nikmat, dia rindu mau bertemu dengan orang yang berikan. Dia akan berkata kepada perantara, Bapak, beritahukanlah kepadanya, saya ingin sekali bertemu dengan dia, walaupun sebentar. Saya mau kenal, mau lihat wajahnya. Pasti seperti itu. Allahu Akbar. Demikian juga Allah Azza Jalla. Siapa yang tak mau kenal Allah Azza Jalla? Semua orang mau mengenal Allah Subhanahu wa Taala ketika dia sadar betapa besarnya limpahan Allah kepadanya, rahmatnya. Bayangkan contohnya ikhwatul kiram, nikmat iman tidak diberikan Allah kepada orang terdekat dengan Nabi. Kepada Abu Talib tak diberikan Allah. Diberikan Allah kepada kita yang tak apa, enggak ada hubungan sama Nabi SAW. Dia berikan kepada kita. Subhanallah. Di antara sebanyak-banyak orang-orang diberikan Allah iman, Allah berikan kepada kita cahaya sunnah. Subhanallah. Wa hamdan lahu wa syukran, akan memenuhi hati dengan segala macam bentuk pujian-pujian kepada Allah, kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa asma'ul 'izzi wal hikmati wal 'ilmi wal qudrati tamla'ul qalba khudu'an lillahi wa khushu'an wa inkisaran baina yadayhi. Seperti nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang melahirkan sifat al-'izz, di antara nama Allah al-'aziz yang maha perkasa, ya, nama-nama Allah sebagaimana al-'izz, al-hikmah, Allah memiliki sifat keperkasaan, memiliki sifat hikmah, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Wal-ilm, memiliki sifat berilmu. Wal-qudrah, memiliki sifat kuasa. Semua nama-nama ini yang terkandung padanya sifat. Subhanallah. Seperti nama yang kembali kepada sifat izzah, ya, keperkasaan, hikmah, ilmu, qudrah, Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Sebagaimana yang dia kehendaki, tidak kekuasaan yang dimiliki hamba yang terbatas. Allah tak pernah berbatas kekuasaannya. Sifat-sifat semacam ini, tamna'ul qalba khudu'an, akan melahirkan kepada hati khudu'an, kehinaan. Lillah, menghinakan dirinya kepada Allah. Wa khushu'an, khushu', tunduk kepada Allah. Uang kisaran bainanya dai, benar-benar menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa asmaul ilmi wal khibra wal ihata, di antara nama-nama Allah tabaraka taala, di antara yang terkandung dari nama tersebut sifat ilmu Allah, itu di antara namanya alim, yang maha mengetahui, pengetahuan yang tidak terbatas. Ya, kita mengetahui pengetahuan yang terbatas. Tidak kita ketahui apa di balik tembok ini, enggak tahu kita. Tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka semua nama-nama Allah yang pada yang terkandung sifat-sifat ilmu, khibrah. Al-khibrah adalah sangat berpengalaman, khabir, tahu seluk-beluk segala sesuatu, lebih dalam daripada sekedar ilmu mengetahui. Al-khibrah, berpengalaman. Allah khabir, Allah detail perkara dia ketahui. Wal-ihatah, Allah meliputi seluruh makhluk dengan ilmunya, dengan penglihatannya, dengan pendengarannya. Wal-muraqabah, Allah memantau makhluk lebih dahsyat daripada CCTV yang kadang-kadang tak dapat ya dilihat dengan jelas. Wal-mushahadah, wal-muraqabah, wal-mushahadah, sifat Allah senantiasa yakni memperhatikan hamba-hambanya, menyaksikan apa yang diperbuat hamba. Tamna'ul qalba muraqabatan lillah, akan membuat hati senantiasa berusaha merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Fil harakati was-sakanat, akhirnya dia senantiasa merasa dipantau Allah, baik dalam dia bergerak, baik dalam dia diam. Wa hirasatan lil khawatiri, ketika kita mengetahui Tuhan Allah Maha mengetahui, memantau dari semua sisi, menyaksikan, melihat, maka akan melahirkan ya sifat wahirasatan lil khawatir, akan kita jaga segala macam lintasan-lintasan hati ini ya, keinginan-keinginan hati ini. Wahirasatan lil khawatir anil afkari radiah, untuk memikirkan segala macam pemikiran-pemikiran yang hina. Tatkala kita terpikir mencuri, terpikir iya dan bila berzina, terpikir merampok, terpikir, kita tahu ada Allah Azza Jalla. Setiap kali kita mau buat maksiat, kita tahu ada Allah yang memantau, melihat, menyaksikan, mendengar, mengetahui, maha kuasa atas segala sesuatu. Dia kuasa untuk membinasakan kita tatkala kita sedang berbuat maksiat. Maka pengetahuan tentang Allah inilah yang membuat kita berusaha untuk menghilangkan segala macam pemikiran jelek. Wal iradatil fa'al iradatil fasidah, menghilangkan semua keinginan-keinginan yang rusak. Kenapa orang melanjutkan niat-niat busuknya, kenapa orang melanjutkan niat-niat rusaknya, kenapa orang subhanallah tergelincir dalam maksiat, kubangan-kubangan, dosa-dosa besar? Jawabannya, karena hilang daripadanya apa? Perasaan dipantau Allah Azza wa Jal, diketahui Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berkuasa atasnya. Pertanyaan saya, ketika CCTV dipasang di mana-mana, sebagian orang takut. Di swalayan-swalayan, di mal-mal, CCTV di mana-mana. Setiap orang berusaha, ya, tidak bertindak yang jelek. Dia tak nekat untuk menyembunyikan, mencuri dan seterusnya. Kenapa? Dipantau oleh CCTV. Subhanallah. Tentu Allah lebih dahsyat daripada CCTV yang begitu terbatasnya. Tak semua sudut dan ruangan dapat dipantaunya. Kalaupun dipantau tidak jelas dan gampang untuk dikelabui, subhanallah ya. Tapi tidak dengan Allah Azza wa Jal. Maka perasaan-perasaan semacam inilah ketika hadir yang akan menghalangi seorang untuk berbuat kejelekan, yang berusaha seorang dengannya untuk mengalihkan segala macam pemikiran-pemikiran buruknya, pemikiran-pemikiran jahatnya ya, agar berhenti sampai di sana, akan dia tahu ada Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Wa asma'ul ghina, antara nama-nama Allah ya, yang terkandung pada sifat al-ghina. Allah itu namanya al-ghani, yang maha kaya, yang tidak butuh kepada makhluk. Ghaniyun 'anil 'alamin, dia tidak butuh dengan seluruh alam semesta ini. Allah buat aras bukan karena Allah butuh kepada aras. Allah buat malaikat-malaikat bukan karena Allah butuh kepada malaikat. Semuanya Allah dapat lakukan sendiri tanpa ada malaikat. Allah buat langit, Allah buat bumi, bukan karena Allah butuh kepada langit bumi. Allah buat kita, bukan karena Allah butuh kepada kita. Dialah yang maha kaya. Maka mengenal sifat-sifat Allah dari nama-namanya, bahwasanya Allah memiliki nama Al-Ghani, memiliki sifat yang maha kaya. Wal-lutf, al-lutf, lemah lembut. Ya, tamla'ul qalba iftiqaran wa-ittiraran ilaih, membuat hati kita ya begitu bergantung kepadanya, begitu butuh kepadanya. Waltifatan ilai, senantiasa hati kita menoleh kepada Allah Azza Jalla, memohon bantuannya dalam segala hal, dalam segala gerak gerik kita, kita minta kepada Allah bantuan, karena dialah Tuhan yang maha kaya atas segala sesuatu, tidak butuh bantuan. Adapun kita begitu butuhnya kepada Allah bantuan. bahkan untuk menggerakkan tangan kita pun betapa kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang tak dapat digerakkan tangannya, kenapa? Kenapa? Setruk, kadang-kadang belum setruk. Kena asam urat saja, ini tangan anak sekarang ini enggak sempurna geraknya ini. Subhanallah. Hanya kepada Allah lah kita membutuhkan ya segala sesuatu. Gerak-gerik kita butuh bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kullu waqtin fi kull wa fi kulli hal. Setiap waktu kita butuh Allah, kita bergantung kepada Allah. Setiap waktu, setiap keadaan. Subhanallah. Fa hadhihi al-ma'arifu. Maka ilmu tentang Allah ini allati tahsulu lil qulubi ya akan didapat oleh hati bisababi ma'rifatil 'abdi bi asma'ihi wa sifatih. Semuanya diperoleh seorang hamba karena dia mengenal nama-nama Allah, mengenal sifat-sifatnya ya bi asma'ihi wa sifatih wa ta'abbudihi biha lillah. Yang akhirnya dengan semua ilmu tersebutlah dia memperhambakan dirinya kepada Allah. La yuhassilu 'abda fid dunya ajalla wala afdala wala akmala minha. Tidak ada ilmu yang lebih mulia, lebih utama yang diperoleh seorang hamba dunia ini melebihi ilmunya tentang Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya. Orang kursus berapa banyak dia harus bayar mahal. Subhanallah. Ya kan? Orang masuk ke dokter dan sebagainya dokter beratus juta habis. Ilmu tentang makhluk yang hina sampai beratus juta dihabiskan uang. Akhirnya dapatlah gelar dokter. Subhanallah. Ini semua ilmu tentang makhluk. Itu masih dokter umum. Nanti naik lagi ke dokter spesialis. Berapa puluh juta, mungkin ratusan juta harus dia keluarkan uang untuk mengenal ilmu tentang spesialis tersebut. Bagaimana dengan Allah Jalla wa'ala? Rabbul Alamin, pencipta alam semesta. Subhanallah. Yang semua kehidupan makhluk bergantung kepadanya. Tak maukah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya? Allahu Akbar. Maka ini ilmu yang paling mahal. Ilmu yang paling mahal, tak mahal-mahal kita belajarnya. Semua antum gratis. Enggak ada kita bayar. Subhanallah. Cobalah antum kursus saja. Satu misalnya apa? Satu ilmu. Ilmu apapun juga mahal harganya. Subhanallah. Entrepreneur katanya. Kursus entrepreneur, anak enggak pas-pas nyebutkannya. Bayar 2 juta. Bayar 4 juta. Subhanallah. Ini semua ilmu tentang makanan yang dimakan jadi penyakit, jadi kotoran. Subhanallah. Bagaimana dengan Allahu Jalla wa Ala? Maka benar inilah yang paling mahal, tapi ini yang paling banyak dilalaikan manusia. Ditinggalkan manusia, tak perlu tahu dia tentang Tuhannya. Tak perlu tahu dia tentang apa keinginan Tuhannya. Tak mau tahu dia apa yang dibenci Tuhannya. Tak mau tahu dia untuk apa Tuhannya menciptakan. Subhanallah. Wallahi tanda kita cinta kepada seorang, kita akan selalu berbuat apa yang dicintainya. Ya. Itulah tanda cinta kita yang tulus. Dan kita cinta kepada seorang karena kita kagum kepadanya. Subhanallah. Apabila seorang laki-laki mencintai seorang wanita, kagum kepada kecantikannya, kagum kepada kebaikannya, akhlaknya. Ketika dia cintai wanita ini, semua dia lakukan untuk wanita ini. Subhanallah. Ini perumpamaan saja. Walillahil mathal a'la, tentunya Allah lebih sempurna daripada perumpamaan ini. Ya. Adik senang apa? Jengkol bang, semur jengkol. Sebentar dia abang belikan. Tak, pergi dia. Beli semur jengkol. Jadi, apalagi dik, bang, durian. Begitulah orang yang mencinta. Dia akan berbuat apa yang dicintai oleh orang yang dia cintai. Subhanallah. Tapi kita Allah Jalla, Allahu Akbar, yang menciptakan kita, yang memberikan kepada kita segala macam nikmat yang kita harus mencintainya, wajib mencintainya. Kalaulah makhluk saja berbuat kebaikan kepada kita, kita cintai, berusaha kita berbuat balasan untuknya, apalagi Allah Azza wa Jalla. Wahya afdhalul ataya minal 'abd minallahi li'abdihi. Maka tidak ada anugerah yang paling besar yang dilimpahkan Allah kepada hamba melebihi anugerah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba tersebut, ilmu mengenal dirinya, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Wahya ruhut tauhid. Mengenal Allah inilah ruh daripada tauhid. Kita hanya tahu ketika kecil SD, TK, sampai SMP, mungkin sampai SMU. Rukun iman ada 6. Pertama, beriman kepada Allah. Hanya sampai di situ saja. Tak tahu kita dalam beriman kepada Allah ada iman dengan uluhiyahnya, ada iman dengan rubiyahnya, ada iman dengan asma dan sifatnya. Ini yang kita bahas sekarang. Subhanallah, asma dan sifat yang begitu banyak. Ini ilmu yang begitu dalam. Ini yang sedang kita pelajari bersama. Subhanallah. Wahya ruhut tauhidi wa ruhu wa ruhuhu. Ruhut tauhidi wa ruhuhu. Dialah ruh tentang ruh tauhid, ya pondasi tauhid. Wa man fataha lahu hadzal bab, in fataha lahu babut tauhidil khalis wal imanil kamil. In fataha lahu babut tauhidil khalis wal imanil kamil. Barang siapa dibukakan Allah baginya pintu mengenal Allah dengan nama-nama dan sifatnya, berarti telah terbukalah baginya pintu tauhid yang sempurna, yang murni, iman yang sempurna. Wa hahuna yanbaghi an yu'lam. Di sini harus dipahami anna ma'rifatullah subhanahu naw'an. Bahwasanya mengenal Allah Subhanahu wa taala dibagi menjadi dua bagian. Al-awwalu ma'rifatu iqra, ma'rifatu iqrar. Yang pertama adalah ma'rifatu iqrar, sekedar mengakui saja. Ma'rifatu iqrar. Mengenal Allah dibagi dua. Pertama adalah pengenalan yang hanya melahirkan bentuk iqrar, pengakuan saja. Ya. Wa hiya allati ishtaraka fiha an-nasu al-barr wal-fajir wal-muti' wal-'asi. Maka pengetahuan yang pertama ini, ma'rifatullah yang pertama ini, hanyalah ma'rifatu iqrar, hanya sekadar sampai pada tingkat mengakui dialah Allah, dialah Tuhan, dialah pencipta. Ini adalah ilmu yang berserikat padanya setiap manusia. Apakah dia itu orang saleh, apakah dia itu orang taleh, orang jahat, orang baik, orang yang taat, tunduk, patuh, orang bermaksiat, semuanya sama. Semua kenal. Tanya orang-orang bermaksiat, siapa Tuhanmu? Dia akan katakan Allah. Siapa Tuhan pencipta alam semesta? Allah. Siapa memberikan kepadamu rezeki? Allah. Itu hanya ma'rifatu iqrar. Ini ma'rifat tingkat rendah yang tak beda padanya siapapun daripada hamba Allah Subhanahu wa taala. Bukan ini yang mau kita capai. Ini tak perlu payah-payah mencapainya, semua orang tahu. Anak kecil pun tahu. Tanyakan kepada mereka, siapa Tuhanmu? Allah. Bukan ini ilmu yang mau kita capai. Wasani, adapun ma'rifah yang kedua. Antum selalu mendengar dalam istilah-istilah orang sufi, ahli ma'rifat, ahli ma'rifat, ya kan? Oh, kok sudah mencapai ma'rifat. Tapi ma'rifat mereka tidak sama dengan ma'rifat Ahlussunnah. Kata orang sufi, kalau telah sampai kita kepada jenjang ma'rifat, lepaslah syariat. Kalau belum sampai ma'rifat, syariat masih wajib. Sholat, puasa, zakat, itu untuk ahli syariat. Kalau sampai jenjang ma'rifat, lepas syariat, tak perlu lagi sholat, tak perlu lagi zakat, tak perlu lagi puasa. Kenapa? Karena telah menyatu antara Tuhan dan hamba, tak lagi dapat dipisahkan. Yang dilihat dalam dirinya hanyalah Tuhan belaka. Apapun yang lihat semuanya hanya Tuhan belaka. Ini tingkat apa? Ma'rifat ala sufi. Bukan itu yang kita pelajari di sini. Subhanallah. Ya, sehingga mereka tak sholat. Ini ma'rifat yang kita maksudkan dalam ma'rifat metode mengenal Allah, najarkan para nabi. Subhanallah. Adapun yang kedua, wasani ma'rifatun tujibul haya amin. Ilmu tentang Allah yang melahirkan sifat malu kepada Allah. Ini yang sekarang kita harus pertebal. Wallahi, alangkah sulitnya kita mengembangkan sifat malu yang sempurna kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Mata-mata kita selalu berkhianat, telinga-telinga selalu berkhianat, tangan-tangan selalu berkhianat. Allahu Akbar. Inilah ilmu yang paling mahal, ilmu yang melahirkan sifat malu kepada Allah. Kenapa kita malu? Karena kita tahu Allah sedang menyaksikan kita, sedang melihat kita, mengetahui keadaan kita, mendengar kita. Allahu Akbar. Wallahi, orang-orang yang separah apapun sekarang, kalau berzina masih sembunyi dalam hotel-hotel. Sembunyi. Kenapa sembunyi? Jawabannya apa? Malu kepada manusia. Subhanallah. Karena itulah bersembunyi. Siapakah yang mampu bersembunyi daripada Allah Jalla wa'ala? Kemana kita mau berlari bersembunyi? Masuk pun ke dalam perut bumi, bumi miliknya. Subhanallah, semua dipantaunya. dari bumi ini kita keluar mau berbuat maksiat di bulan, bulan juga miliknya. Kalau andai kita mungkin bermaksiat di bulan, tak mungkin di padang bulan aja lah di medan sana. Subhanallah. Semua milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu ini yang kita ingin capai, yang menghasilkan al-haya. Subhanallah. Ma'rifatan tujibul haya'a minhu wal mahabbah lahu. Tujibul haya'a minhu wal mahabbata lahu wa ta'alluqal qalb bihi. Ilmu yang menghadirkan kecintaan kepada Allah, melahirkan ketergantungan hati kepada Allah. Wa ta'alluqal qalbi bih wasyauqa ila liqa'i. Ilmu yang melahirkan kerinduan, senantiasa ingin berjumpa Allah Jalla wa Ala. Wa khasyatihi wasyauqa ila liqa'ihi wa khasyatahu. Ilmu yang melahirkan ketakutan kepada Allah, wal inabata ilaihi. Ilmu yang melahirkan sifat senantiasa kembali bertaubat kepada Allah, wal unsa bih. Ilmu yang melahirkan ketenangan ketika bersama Allah, wal firara min al khalqi ilaihi. Ilmu yang melahirkan dia menjauh daripada seluruh makhluk, berlari kepada Allah. Dia melepaskan diri daripada segala macam ketergantungan kepada makhluk, bergantung hanya kepada Allah. Dia lepaskan segala macam harapannya kepada makhluk, berharap kepada Allah. Subhanallah. Inilah ilmu yang mahal. Wa hadhihi al-ma'rifatu hiya al-masdaru li kulli khairin. Inilah ilmu merupakan sumber segala macam bentuk kebaikan. Wal manba'u li kulli fadilah, ibarat mata air, dialah ilmu yang begitu bermanfaat, yang melahirkan segala macam bentuk keutamaan. Walihadha, karena itulah, fa inna tariqal Qur'an, sesungguhnya jalan Al-Qur'an, metode Qur'an, fi da'wati ila al-haq, menyeru manusia kepada Allah yang Maha Benar. Wal huda, ya, menyeru kepada petunjuk. Wat tahdzir min mawatinil halak, ya, mengingatkan manusia daripada segala macam tempat-tempat kebinasaan. War rada, tempat-tempat, yakni jurang-jurang kehancuran. Qaimatun, ya, qaimatun ala fathi abwabi hadzal ma'rifah. Semuanya bergantung dengan ilmu mengenal tentang pengenalan Allah Subhanahu wa taala ini. Subhanallah. Fa fil Qur'ani yuzkaru subhanahu min sifat, yadhkuru subhanahu min sifati kamalihi. Dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Min sifati kamalihi wa 'uluwihi, sifat Allah yang begitu tingginya, ketinggian Allah 'ala 'arsy, di atas 'arsy-Nya. Wa takallumihi wa taklimuhu wa ihatatu 'ilmi. Yadhkuru subhanahu min sifati kamalihi wa 'uluwihi. Al-arsyhi, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan segala macam sifat-sifat kesempurnaannya. Dia matinya atas arsy-Nya, ya. Wa takallumahu wa taklimahu, bagaimana Allah berkata-kata kepada makhluk-Nya, bagaimana Allah berbicara. Wa ihatata ilmihi, bagaimana ilmunya meliputi segala sesuatu. Wa nufudha masyiatihi, bagaimana kehendaknya pasti akan terwujud, tercapai. Mimma yad'ul ibad ila luzumil ikhlas, membuat hamba terpanggil untuk senantiasa berupaya ikhlas, ya, ila luzumil ikhlas wa tahqiq tauhid, sehingga hamba berupaya untuk memurnikan tauhidnya. Wal bara'a min ittikhadil andadi wa syuraka, sehingga seorang hamba berupaya berlari daripada segala macam bentuk, yakni sekutu-sekutu menjadikan sebagai tuhan-tuhan dari selain Allah. Subhanallah. Wa yadhkuru lahum min awsafi kamali, Allah sebutkan bagi hamba-hamba di antara sifat-sifat kesempurnaannya. Wa nu'uti jalali, ya, sifat-sifat kemuliaannya. Ma yajribu qulubahum ilal mubadarah, membuat hati mereka bersegera bergegas. Ila da'watihi, untuk senantiasa berdoa kepadanya, memohon kepadanya. Wal musara'ati ila ta'atihi, bersegera melakukan berbagai macam ketaatan kepadanya. Wat tanafusi fil qurbi min, berlomba-lomba untuk mendekat kepada Allah. Wallahi, sekarang kita beri perumpamaan lagi supaya gampang. Seorang pejabat, orang berlomba-lomba dekat kepadanya, ya enggak? Pasti. Kalau bisa menjilat-menjilat. Subhanallah. Seorang yang dikatakan konglomerat, orang berlomba-lomba mendekat kepadanya, segala macam cara supaya dikenal oleh orang tersebut, supaya dikenal konglomerat, dikenal pejabat. Apa yang dilakukan? mendekat kepadanya, mendekat kepada kekuasaan, mendekat kepada kekayaan, menjilat, mencari keridhaannya. Subhanallah. Ya. Inilah makhluk. Bagaimana dengan Allah Jalla wa Ala? Subhanallah. Yang akan membuat seorang yang mengenalnya akan berlomba kepadanya. Berlomba untuk berdekatan kepadanya. Ya. Waluzumu dzikri. Waluzumi dzikrihi wa syukri, akan membuat hamba senantiasa berzikir mengingat Allah dengan segala macam limpahan kebaikannya, bersyukur kepada Allah, wa husni ibadatih, berusaha beribadah sebaik mungkin yang dapat dia kerjakan untuk Allah tabaraka taala. Subhanallah. Seseorang yang begitu ingin mendapatkan kecintaan daripada tuannya, maulanya, ya, kepada orang di atasnya, kepada atasannya, dia akan berbuat secara maksimal. Dia akan loyal kepada pimpinannya, kepada pimpinan. Dia akan mengerjakan semua perintah pimpinannya. Bahkan dia tak peduli siang maupun malam, demi mencari kecintaan pimpinannya, semua dia lakukan. Bahkan wallah, kadang dia nekat mengorbankan apanya, dirinya untuk orang yang dia agungkan. Itu manusia. Bagaimana dengan Allah Jalla wa'ala? Subhanallah. ويذكر صفاته ايضا عند ترغيبه لهم وترهيبه وتخويفه. Dan Allah juga menyebutkan antara sifat-sifatnya, ya, ada sifat-sifat yang membuat manusia berharap kepada Allah, dan ada sifat-sifat Allah yang membuat manusia takut kepada Allah. Dijelaskan tentang azabnya membuat orang takut. Dia jelaskan tentang rahmatnya membuat orang berharap. Nabi ibadi, wahai Muhammad, beritahukan kepada semua hamba-hambaku, anni anal ghafur rahim, aku ni zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Sebesar apapun dosa kalian akan kuampunkan. Sebesar gunung, sebesar bumi pun dosa kalian akan kuampunkan. Ini akan menciptakan rasa harap dalam diri seorang hamba. Setelah itu Allah katakan, wa anna adzabi huwal adzabul alim, kabarkan wahai Muhammad kepada mereka, azabku begitu dahsyat, melahirkan sifat takut kepada Allah. Subhanallah. Ya. Wa yadhkuru sifatahu aidan 'inda targhibihi lahum wa tarhibihi wa takhwifi liyu'arrifa al-quluba man takhafuhu wa tarju, agar Allah kenalkan hati-hati hamba. Bahwasanya ada zat yang wajib dia takuti, ada zat yang wajib dia harapkan. Wa targhab ilaihi wa tarhab minhu, ada zat yang dia harus berusaha berlari daripada kemaksiatan, menjauhnya dan berlari kepadanya dengan segala macam bentuk ketaatan. Wa yadhkuru sifatahu aidan 'inda ahkamihi, dan Allah juga menyebutkan dalam Al-Qur'an banyak sifat-sifatnya ketika menyebutkan tentang hukum-hukumnya. 'Inda ahkamihi wa awamirihi, ketika disebutkan perintah-perintahnya. Wanawahi, ketika disebutkan larang-larangannya. Setiap, hampir setiap ayat pasti ada nama-nama dan sifat-sifatnya. Kadang di pangkal, kadang di tengah, kadang di akhir. Subhanallah. Ketika menyebutkan tentang hukum-hukumnya pun Allah sebutkan sifat-sifatnya. Subhanallah. Wasariq wasariqatu faqta'u aydiyahuma, yang mencuri, laki-laki, perempuan, potong tangan-tangan keduanya. Jazaan bima kasaba, nakalan min Allah, inilah balasan bagi apa yang dia perbuat. Wallahu azizun, Allah maha perkasa. Subhanallah. Hakim dan maha bijaksana, dia maha perkasa untuk memotong tangan-tangan kalian, dan semua keputusannya mengandung kebijaksanaan. Senantiasa dalam perintah-perintahnya, dalam hukum-hukumnya, dia selipkan nama-namanya, sifat-sifatnya. Subhanallah. Ya, liyu'azzimal ibadu amrahu, agar hamba-hamba mengagungkan perintahnya. Wa yalzimu syar'ahu, agar hamba-hamba menjalankan syariatnya. Faqalla an tajida ayatan, hampir-hampir sulit engkau dapat ada satu ayat, fiha hukmun min ahkamil mukallafin, dalamnya ada hukum-hukum yang Allah bebankan kepada mukallaf. Illa wa ya mukhtatamah, kecuali semua ayat tersebut ditutup, bisifatin min sifatihi au sifatain, terkadang tetap dengan satu sifat daripada sifat Allah, terkadang dengan dua daripada sifat-sifat Allah SWT. Sebagaimana tadi, dua sifat Allah sebutkan sekaligus. Wallahu azizun hakim. Subhanallah. Wa qad yadhkuru sifata fi awal ayat, kadang-kadang dia sebutkan sifatnya di awal ayat. wa wasatiha di tengah-tengahnya, wa akhiriyah di akhirnya. Kaqauli contohnya, ini contoh. Dalam surah Al-Mujadilah ayat 1. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha. Sungguh benar-benar Allah telah mendengar. Ini sifat Allah yang pertama disebutkan di pangkal ayat. Allah mendengar perkataan seorang perempuan yang datang kepada Nabi SAW mengadukan perihal suaminya. Khawlah bintu Tha'labah datang kepada Nabi SAW, dia berkata, ya Rasulullah, berbisik-bisik dia, suamiku si fulan ya menzihar diriku. Dia katakan, aku haram mencampurimu sebagaimana aku haram mencampuri ibuku. Ya Rasulullah, setelah aku tua, setelah aku lahirkan untuknya anak yang banyak, seperti ini dia buat kepadaku. Dia berbicara dengan perlahan-lahan. Subhanallah. Sehingga Aisyah pun tidak mendengar. Kecuali hanyalah suara-suara yang tak jelas. Tapi Allah Jalla wa'ala, kata Aisyah, Subhanallahulladzi sami'a sam'uhul aswat. Maha suci Allah yang semua pendengarannya, yang pendengarannya mendengar segala macam suara. Aku yang berdekatan dengan Khawla tidak mendengar. Dia dari atas arasy, dari atas langit ketujuh mendengar apa yang dikatakan Khawla kepada Rasulullah. Subhanallah. Aisyah enggak dengar, Allah dengar dari atas langit ketujuh. Subhanallah. Wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Dan Allah benar-benar sedang mendengar perbincangan kalian berdua di tengah-tengah, tadi di pangkal, mendengar ini di tengah-tengah. Innallaha sami'un basir. Bagaimana Allah tidak mendengar sementara dialah Allah Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Dia gabungkan dua namanya di sana, mengandung dua sifat. Sifat mendengar lagi melihat. Di pangkal ada sifat mendengar, di tengah ada sifat mendengar, di akhir ada sifat mendengar. Subhanallah. Bukan hanya sekedar mendengar, juga melihat. Subhanallah. Wa yadhkuru sifatahu 'inda su'ali 'ibadihi li rasulian. Dan dia menyebutkan sifat-sifatnya ketika hamba-hamba bertanya kepada Rasul tentang Allah. Wa yadhkuruha 'inda su'alihim lahu. Dan Allah menyebutkan sifat-sifatnya ya 'inda su'alihim lahu an ahkamihi, ketika orang-orang bertanya kepada Nabi tentang hukum-hukum, Allah juga selipkan di sana sifat-sifatnya. Subhanallah. Wa ahkamuhu kulluha qa'imah. Ya. Wa yadhkuruha 'inda su'alihim lahu an ahkamihi wa ahkamuhu kulluha qa'imatun li dhikri asma'ir rabbi wa sifatihi. Dan semua hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang dia turunkan, yang dibebankan kepada manusia, semuanya tak pernah lepas daripada nama-nama Allah tabaraka dan sifat-sifatnya. Hatta inna salata, sampai-sampai salat la tan'aqidu illa bi dhikri asma'ihi wa sifatihi, tidak sah kecuali dengan menyebutkan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Tak akan mungkin sah salat tanpa takbir. Apa lafaz takbir? Allahu Akbar. Tak ada Allahu Akbar, tak sah salat. Allahu Akbar. Subhanallah. Fadhakaru asma'ahu wa sifatahu. Fadhikru asma'ihi wa sifatihi ruhuha wa sirruha. Bahkan jadilah salat itu rahasianya, inti pada salat itu adalah dengan menyebutkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Itulah ruh salat, itulah inti salat, itulah rahasia salat. Subhanallah. Yashabuha min awwaliha ila akhiriha. Semenjak awal sampai akhir salat semuanya nama-nama Allah. Apa terakhir salat? Katakan assalamu alaikum. Assalamu nama Allah. Makna assalamu nama Allah adalah zat yang berkaitan dengan diri Allah. Assalamu makna adalah selamat daripada segala macam bentuk cacat, aib, celah. Yang kita katakan Allahumma antas salam. Wahai Tuhan, engkaulah zat yang assalam. Apa makna salam? Wahai Tuhan, engkaulah zat yang selamat daripada segala macam celah, cerca, celaan. Hamba-hamba kepadamu. Mereka mengatakan engkau beranak, engkau maha suci wahai Tuhan. engkau selamat daripada apa yang mereka katakan. Mereka mengatakan engkau berbini, selamat engkau Tuhan daripada apa yang mereka katakan. Mereka mengatakan engkau lupa, dan begitulah makna salam kembali kepada zat Allah, maknanya Allah selamat daripada segala macam celah, cacat, kekurangan. Makna salam daripada sifat Allah yang berkaitan dengan hak hamba-hambanya, dengan makhluknya, Allah lah zat yang menyelamatkan hamba-hamba. Assalam maknanya adalah zat yang menyelamatkan hamba dari mara bahaya, dari petaka, musibah, dari bencana, dari kekufuran, dan seterusnya. Dialah Tuhan yang menyelamatkan. Dia Tuhan yang maha selamat, dia pula Tuhan yang menyelamatkan. Ketika kita mengatakan dalam salat kita terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi, kita mengucapkan kepada orang yang di samping kita atau malaikat di samping kita, semoga Allah Tuhan yang maha selamat daripada segala macam cacat dan celah menyelamatkan kalian. Subhanallah. Dari awal ada asma'ul, ada di sana nama-nama Allah. Dari awal sampai akhir. Subhanallah. Maka di hari kiamat, ikhwatil kiram, semua beban syariat ini lepas. Tak ada kewajiban salat, tak ada kewajiban berpuasa. Semua lepas. Apa yang bersisa di hari kiamat? Di surga nanti. Apa yang bersisa? Ini yang bersisa. Puji-pujian kepada Allah. Ini yang tak akan pernah hilang. Subhanallah. Bukan dalam bentuk beban di sana, tapi dalam bentuk tanda kesyukuran, kenikmatan seorang hamba. Semua beban lepas di dunia ini. Kita capek-capek datang sholat, puasa, jihad, zakat, semuanya sampai kita meninggal. Nanti ketika telah masuk surga, semua beban hilang. Apa yang bersisa daripada semua ini? Tidak ada yang bersisa kecuali apa? Zikrullah tabaraka ta'ala. Wala zikrullahi akbar. Sungguh berzikir kepada Allah lah sebesar-besar amalan yang tak akan pernah hilang walaupun telah masuk ke dalam surga. Allahu akbar. Sedikit lagi, tiga baris lagi. Sabar antum, jangan pulang. Wa innama amara bi iqamatiha liyudhkar bi asma'i wa sifati. Bahkan salat itu Allah SWT perintahkan, tujuannya adalah untuk mengingat Allah, berzikir, menyebut nama-namanya dan sifat-sifatnya. Kata Allah dalam surat Thaha, wa aqimis salata lidzikri. Tegakkanlah salat untuk mengingatku. Esensi inti dari bersalat adalah agar kita berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Karena itulah dalam surah Al-Jumu'ah Allah katakan, "Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah." Jika telah dikumandangkan azan di salat Jumat, maka hendaklah akan bergegas menuju zikrullah. Apa maksudnya di situ? Salat Jumat. Maka salat ditegakkan untuk zikrullah. Tabaraka ta'ala. Wa hakadha sya'nu fi jami'i ta'at. Begitulah segala macam bentuk ketaatan, wa anwa'il qurab, segala macam bentuk perbuatan-perbuatan yang mendekatkan seorang kepada Allah, semuanya kita kerjakan untuk berzikir kepada Allah. Subhanallah. Haji itu untuk berzikir. Menyembelih, bayangkan antum sembelih kambing, setelah itu kita makan-makan dagingnya, kita cincang-cincang dia. Apa yang antum sebutkan ketika menyembelih kambing? Apa? Bismillah, Allahu Akbar, untuk berzikir kepada Allah tabaraka ta'ala. Supaya kita teringat ini makhluk dia ciptakan, ini makhluk kita sembelih untuk kita nikmati, sembah dia. Wallahi semua makhluk diciptakan untuk kita. Semua makhluk, kambing-kambing yang banyak yang antum pelihara itu, lembu-lembu, sapi-sapi itu diciptakan bukan untuk siapa-siapa kecuali untuk kita. Subhanallah. Beribu-ribu telur ikan di lautan, ikan merah, ikan kakap, ikan kerapu, semuanya untuk siapa? Untuk kita. Untuk manusia Allah ciptakan. Untuk mengabdi kepada manusia sebagai sarana agar mereka mau sembah Tuhannya. Subhanallah. Fa ma'rifatul asma'i was sifati asasus sa'adah. Maka mengenal Allah, mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya adalah pilar segala macam bentuk keberuntungan, kebahagiaan. Wal madkhal likulli khairin. Dialah pintu yang membuka segala macam bentuk kebaikan. Wat taufiqu biyadillahi wahdah. Tapi hanya taufik milik Allah semata. Dia tidak berikan kepada semua orang. Dia berikan kepada orang-orang yang cintai. Kita memohon kepada Allah dengan nama-namanya mulia, dengan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kepada kita ilmu yang mahal ini. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Demikianlah kajian kita hari ini. InsyaAllah nanti kita lanjutkan bila-bila ada masa ke depan. InsyaAllah kapan ada yang kosong, kita akan memanfaatkan membaca kitab ini. Sebelum kita berpisah, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa saya jawab, yang mampu saya jawab. Biasanya tiap pagi kita gak ada soal jawab ya. Ini kok jadi ada hari Minggu, Ahad. Ustaz, bagaimana orang yang jarang hadir di dalam kajian disebabkan karena kesibukan pekerjaannya, apakah termasuk meninggalkan jihad? Bukankah pekerjaan dan yang diberikan Allah Ta'ala adalah, bukankah pekerjaan dan yang diberikan Allah Ta'ala adalah, apakah itu kenikmatan? Kadang-kadang antum enggak sempurna buat soal ini. Payah kita. Bukankah pekerjaan dan yang diberikan Allah Ta'ala adalah titik? Bingung nah. Hah? Apakah itu kenikmatan atau kerugian Ustaz? Orang yang gila bekerja tak sempat belajar ilmu agama itu orang yang merugi. Merugi dunia akhirat. Dunia akhirat. Tak kenal Allah merugi. Akan melahirkan perasaan dalam hati ini yang gundah gulana, letih, subhanallah, capek wajahnya, wajah di Batam ini banyak wajah-wajah capek, wallahi betul. Apalagi kok udah jam-jam ini pulang-pulang kerja nengok Allah, lebih kesian lagi akhwat-akhwat yang cantik-cantik itu wajahnya capek-capek semua, subhanallah. Maka orang-orang yang tidak belajar ilmu agama dialah orang merugi, subhanallah. Ya, sempatkan diri kita untuk belajar ilmu agama. Antum bekerja siang malamnya ngaji, tak sempat malam pagi ngaji, datang ke kajian belajar, subhanallah, supaya kita enggak merugi hidup ini. Mati-matian mencari sesuatu yang tidak dibawa mati. Mati-matian mencari sesuatu yang tidak dibawa mati, bahkan akan ditinggalkannya nanti. Terus setengah mati dia mati-matian mencari harta benda, mati tak dibawanya, tinggalkannya untuk istrinya. Dah kawin lagi kawan tuh. Mobil yang dulu dia beli mahal-mahal semuanya, dah dikendarai sama suami barunya. Asal usul 20 sifat itu dari mana Ustaz? Enggak tahu saya. Dari mana asal usulnya itu? Yang penting dari Ahlul Kalam. Ustaz, ada seseorang yang meninggal ketika sedang tilawatil Quran, tetapi dalam acara peringatan bid'ah. Bagaimana status meninggalnya tersebut, apakah syahid atau dalam keadaan maksiat? Wallahu tabarakatul alam. Wallahu tabarakatul alam. Yang jelas kita mengatakan orang yang meninggal dalam kebaikan, kita katakan meninggal dalam husnul khatimah. Adapun dia membaca Quran dalam peringatan-peringatan bid'ah dan seterusnya, wallahu tabarakatul alam. Ya, orang itu berbuat perbuatan boleh jadi karena kejahilannya, dan Allah akan berikan uzur kepada kejahilan. Allah itu Maha Rahmat. Ya, Allah itu maha pengasih bagi maha penyayang. Kita doakan kebaikan baginya. Ya, kita katakan husnul khatimah. Tapi tidak dalam membenarkan, melegalkan perbuatan tersebut. Maksudnya apa? Perbuatan bid'ah tersebut. Ada membaca Quran kebaikan, tapi ketika dibaca dalam peringatan bid'ah, ya, kita katakan bahwasanya ini adalah perbuatan-perbuatan yang juga perbuatan yang tercela karena menyisih sunnah Rasulullah SAW. Tapi kita doakan kepada Allah, semoga Allah berikan baginya kebaikan, husnul khatimah. Kita berhusnudzon kepada Allah SWT. Di manakah Allah turun ke bumi pada sepertiga malam untuk mengabulkan doa hamba-hambanya ketika sholat malam? Tak pernah Allah katakan Allah turun ke bumi, saudaraku. Tak pernah Allah mengatakan dia turun ke bumi. Tak ada. Tak ada. Yang ada turun ke langit dunia. Mana langit dunia? Langit itu ada 7 lapis. Yang kita lihat itu, yang warna biru-biru itu semuanya pandangan terakhir. Subhanallah. Jarak antara bumi dengan langit dunia perjalanan 500 tahun. Subhanallah. Ketebalan langit pertama 500 tahun pula. Antara langit pertama dan kedua 500 tahun. Ketebalannya 500 tahun. Begitulah seterusnya. Subhanallah. Dan Allah Subhanahu wa taala itu turun dengan sifat yang hanya diketahui bagaimana turunnya. Yang jelas bukan sebagaimana turunnya makhluk. Yang jelas dia tidak akan pernah selama-lamanya ada dalam makhluk, di bawah makhluk, dinaungi makhluk, tak mungkin. Karena selama-lamanya Allah memiliki sifat namanya sifatul ulu, maknanya Allah Maha Tinggi selalu. Kata Allah, wa huwal qahiru fauqa ibadih. Dialah zat Maha Perkasa di atas hamba-hambanya. Ketika dia menjelaskan dirinya turun ke langit dunia, bukan sebagaimana turunnya makhluk tabaraka ta'ala sehingga dia masuk ke dalam langit. Tidak. Allah subhanahu wa ta'ala Maha Besar. Bagaimana masuk kepada alam yang kecil ini? Kecil kali alam ini. Perbandingan bukan bumi ya, bumi ini enggak ada apa-apanya. Ini bagaikan satu butir di pasir-pasir yang banyak bumi ini. Perbandingan alam semesta, langit dan bumi. Langit yang 7 lapis, semua makhluk antum lihat yang jumlahnya, bintang-bintang yang jumlahnya miliaran, apa yang lebih besar daripada miliar lagi? Apa lihat 1 miliar? Triliun. Yang jumlahnya triliunan itu semua masih di bawah langit dunia. Dan semuanya itu hiasan bagi langit dunia. Walaqad zayyanna as-sama'a ad-dunya bimasabiha. Kami telah hiasi langit dunia dengan bintang-bintang. Langit itu, ya akhi, itu adalah negeri yang di sana ada kehidupan, di sana ada malaikat-malaikat, di sana ada pintu-pintu. Wa futihatis sama'u fa kanat abwaba. Dibukakanlah pintu-pintu langit dan dia memiliki pintu-pintu. Subhanallah. Jadi tidak pernah Allah turun ke bumi. Dan Allah, kaidah kita selama-lamanya kita meyakini Allah tidak di dalam alam dan alam tidak di dalam Allah tabaraka wa ta'ala. Walaupun dia mengatakan dia turun, kita imani. Bagaimana dia turun? Terserah kepada Allah bagaimana dia turun. Jangan tanyakan bagaimana. Jangankan bagaimana Allah turun. Bagaimana malaikat turun pun antum enggak tahu. Subhanallah. Kata Allah, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. Naik turun malaikat kepada Allah dalam hitungan yang kau hitung dengan hitungan kali di bumi 50,000 tahun. Gimana 50,000 tahun? 50,000 tahun hitungan kita kalau ya Allah. 50,000 tahun, mungkin ini kecepatan cahaya mungkin ini. Subhanallah. Begitu tingginya Allah Jalla wa'ala. Kita enggak tahu bagaimana turunnya malaikat. Bagaimana kita tahu bagaimana turunnya Allah Jalla wa'ala. Dan dalam masalah asma wa sifat, jangan tanyakan apa? Bagaimana imani? Yang jelas apapun sifat Allah tak sama dengan sifat makhluk. Turunnya Allah tidak sama dengan turunnya makhluk. Ada yang kurang kerja kalau Allah turun ke langit dunia. Siapa di atas aras? Ini soal yang kurang kerja. Allah selama-lamanya di atas. Selama-lamanya Maha Tinggi di atas. Bukan sebagaimana kita. Subhanallah. Apa hukumnya memakai peci penutup kepala ketika sholat dan terutama ketika di luar sholat atau keseharian? Karena ketika dipakai di keseharian di luar sholat, dirasakan orang lain itu lebih hormat atau lebih menghargai dan akhirnya dikhawatirkan menjadi riya ujub syukran. Adapun pakaian, pakaian itu kembali kepada uruf, kembali kepada kebiasaan. Ada dalam yakni agama ini ada namanya ibadat. Ada namanya ibadat. Dan yang kedua, adat. Ibadat adalah hal-hal yang dengan urusan inilah para nabi diutus, dikirim. Bagaimana menyembah Allah, bagaimana sholat, bagaimana bersuci, bagaimana berzakat. Ini namanya apa? Ibadat. Dan asal muasal ibadat adalah tidak boleh kita mengerjakan apapun ibadah tanpa ada perintah. Yang kedua bagian dalam agama ini ada namanya adat. Segala macam kebiasaan. Dan hukum asal muasal kebiasaannya adalah dibolehkan apapun adat istiadat tersebut selama tidak bertentangan dengan ibadat, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pakaian kira-kira masuk ke mana? Ibadat atau adat? Adat atau ibadat? Kalau kita katakan pakaian masuk ke dalam bentuk ibadat, sebelum Rasul diutus orang sudah berpakaian. Sementara ibadah itu adalah sesuatu yang baru ada setelah para Rasul dikirim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum Rasul dikirim, orang telah berpakaian. Karena itulah apa beda pakaian Nabi dengan pakaian Abu Lahab? Beda atau sama? Serban Nabi sama enggak dengan serban Abu Jahal? Sama enggak dengan serban Umayyah bin Khalaf? Sama. Oleh karena itu, dalam bab ibadat tak boleh kita lakukan tanpa perintah. Dalam bab istiadat kita boleh lakukan sampai ada larangan. Dan dalam masalah pakaian, ya, hendaklah kita mengikuti tradisi. Jangan menyelisih tradisi. Tradisi di negeri kita ini, orang yang baik-baik, orang yang saleh-saleh, ketika dia naik ke atas mimbar berceramah, dia pakai pakaian yang kita ketahui bersama. Sebagian negeri pakai sarung, pakai songkok, sebagian negeri pakai peci warna hitam, sebagian negeri pakai serban diletakkan di sini, dililitkan, sebagian naikkan serbannya ke atas, sebagian dibelitkan, sebagian dia bentangkan. Ini tradisi, silakan saja, jangan diselisihi. Dan jangan tampil dengan tampilan yang aneh yang menyelisih kebiasaan orang. Naik dia khutib Jumat pakai topi pet, celana jeans. Ya. Subhanallah, pakai celana jeans, pakai topi pet. Ya. Ini jangan katakan, "Ustaz, ini enggak terlarang." Siapa yang larang? Tapi engkau menyelisih apa? Kebiasaan. Dan dalam Islam ada namanya adalah menjaga muru'ah, menjaga kewibawaan. Dan definisi seorang muslim yang adil adalah al-muslimul baligh al-aqil. Seorang muslim baligh, berakal, as-salimu min al-fisqi, selamat daripada segala macam bentuk kefasikan, birtikabi kabirah, ya, dengan melakukan dosa-dosa besar, au israr al-saghira, atau membanggakan dosa-dosa kecil, wassalimu, dan selamat, mimma yukhillu bil muru'ah, selamat daripada semua sebab-sebab yang menghinakan, melecehkan wibawanya sendiri. Maka seorang harus menjaga wibawa, ya. Maka jangan sampai antum melecehkan diri antum, keluar enggak pakai baju. Tad, laki-laki kan auranya dari pusar sampai ke lutut. Antum kemana-mana ke pasar pakai celana 3/4. Emangnya antum mau berenang? Subhanallah. Sesuaikan keadaan. Ya, ada orang naik sepeda pun berjubah, kesian gitu namanya. Nyangkut-nyangkut jubah kawan tuh. Main bola pun pakai jubah, pakai serban. Ya, akhi. Ikuti adat istiadat. Kalau antum di Saudi, mungkin anak-anak Saudi pakai jubah kemana-mana, pakaian mereka. Subhanallah. Mereka tidak celah. Ya, maka sesuaikan dengan tradisi keadaan di mana antum berada. Maka memakai pakaian ini bagian daripada Islam. Ya, tidak mengikuti tradisi adalah bagian daripada perkara celah dalam Islam. Dicelah. Ikuti tradisi selama tidak bertentangan dengan agama. Apakah diperbolehkan memanggil seorang ustaz karena kibawaannya dengan al-fadil atau al-mukarram, dan ini bukan niatnya untuk mengagungkan, sesuai tradisi ikuti saja. Sebagian tempat enggak dipanggil ustaz, dipanggil Pak Yai. Ikuti saja. Sebagian tempat enggak dipanggil ustaz, dipanggil apa? Cikgu. Ikuti saja. Ini nama-nama adalah kebiasaan. Sebagian orang, sebagian tempat memanggil apa? Syekh. Silakan ikuti, doktor, ibasha, macam-macam orang. Apakah diperbolehkan seseorang membaca Asmaul Husna dengan jumlah tertentu dalam rangka meraih kekayaan? Contohnya ya Razak, dibaca setiap habis sholat duha sebanyak 300 kali. Apakah ini diperbolehkan? Tidak diperbolehkan. Ini menyisih contoh dari Nabi SAW. Tidak ada dia. Nabi tidak pernah ajarkan. Yang mau kaya, duduk baca 300 kali ya Razak. Ya Ghani, tidak ada. Ya, ini bidah. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Ini pertanyaan terakhir. Ustaz, apakah menabung untuk masa depan anak itu dan untuk masa tua termasuk dengan menumpuk-numpuk harta yang sangat tercela? Tidak. Boleh menabung persiapan masa depan. Ya. Allah suruh kita untuk bersiap-siap menghadapi masa depan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighadin. Wahai orang-orang beriman, takwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang melihat apa yang disiapkan untuk masa depannya. Baik masa depan di dunia maupun masa depan di akhirat, tak ada masalah. Ya, silakan. Silakan menabung. Nabi sallallahu alaihi wasallam siapkan untuk perbelanjaan istrinya, perbelanjaan setahun. Subhanallah, setahun. di siapa Nabi SAW. Kita sebulan. Ada yang tiap hari, nanti. Lagi surga ini adalah cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.